Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan sekali, sebab kita dipertemukan kembali dalam sebuah kajian membahas ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah kesempatan yang semakin jarang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari, karena pada galibnya keumuman kaum muslimin disibukkan oleh ucapan qil wa qal, obrolan ini dan obrolan itu, kaitannya tentang duniawi. Namun kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah melapangkan hati dan jiwa kita, memudahkan kita, mendekatkan kita kepada firman-firman-Nya dan sabda-sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap pendengar Radio Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Saya sering memperhatikan setiap kali Syekhuna Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Usabi hafidhahullah, apabila memperoleh kesempatan untuk menyampaikan nasihat, tasjih, semacam meditasi untuk kami yang berada di sini, bahkan saya perhatikan di dalam pertemuan-pertemuan khusus sekalipun, Syekh Ahmad seringkali mengucapkan, bahkan selalu beliau ulang-ulang, kata beliau yang dikutip dari pernyataan Salafun Salih, minal muhal dawamul hal, minal muhal dawamul hal. Artinya, adalah sesuatu yang mustahil. Apabila kondisi dan keadaan manusia itu tidak berubah-ubah, ini sangat mustahil sekali. Pasti dan pasti kondisi manusia akan selalu mengalami perubahan. Hari ini tentu berbeda dengan kemarin. Hari-hari yang akan datang tidaklah sama dengan hari-hari ini. Kesempatan yang ada, jangan dibiarkan begitu saja. Peluang yang baik, jangan dilewatkan. Semua kenikmatan yang Allah curahkan, syukuri. Seperti itulah kira-kira makna dari nasihat beliau, minal muhal dawamul hal. Sangat mustahil sekali. Apabila kondisi kita tidak berubah, konstan, monoton, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini. Bahkan termasuk sunnatullah, ketetapan pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam dunia ini adalah at-taghyir. At-taghyir artinya adalah perubahan. Ini sunnatullah yang tidak bisa kita ubah-ubah. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin bisa kita hindari. Kita bisa membaca sejarah raja-raja misalnya, dengan kerajaan-kerajaan yang pernah mereka punya. Apakah ada kerajaan yang akan bertahan sekian lama dari dahulu hingga sekarang tanpa mengalami pasang dan surut? Tidak ada. Tidak mungkin. Bisa saja seorang raja memerintah, bisa saja seorang raja memerintah di dalam kerajaannya ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Tapi suatu saat kerajaan itu pun pasti akan runtuh. Kita bisa lihat dari raja-raja yang kafir, kerajaan-kerajaan besar dunia, atau bahkan mungkin yang dekat dengan kita, kerajaan-kerajaan besar di negeri Nusantara, hilang. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali tinggal cerita. Dinasti-dinasti yang pernah ada di dalam sejarah Islam, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan-kerajaan kecil dan lainnya, bertahan hanya puluhan tahun, atau bahkan maksimal hanya ratusan tahun. Kemana orang-orang kaya yang pernah kita kenal? Orang-orang yang dikatakan memiliki harta bertumpuk, harta yang bisa digunakan oleh tujuh turunan, tidak akan ada habis, katanya demikian. Kemana mereka pergi? Orang-orang kaya dan harta yang mereka punya. Ya tinggal cerita. Bertahan hanya puluhan tahun, ratusan tahun. Setelah itu hilang. Di mana kaum-kaum besar yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan sebagiannya diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Saleh, kaum Lut, Fir'aun dan bala tentaranya, kaum-kaum besar, kaum Saba, kaum-kaum yang telah meninggalkan karya yang begitu sangat mencengangkan, menakjubkan, maha karya manusia, kata ahli sejarah. Rumah yang dipahat dan dibentuk dari gunung-gunung besar, kerajaan-kerajaan dan bendungan besar, di zaman dahulu, ribuan tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal apa yang disebut dengan teknologi, irama dzatul imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Mereka adalah kaum yang belum pernah diberikan untuk orang-orang semacam mereka sejarah besar. Tetapi kemana mereka? Apa yang tersisa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj. Ayat 45. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalah wa qasrin mashid. Sumur yang dahulu dibanggakan dengan air jernih melimpah segar dan mencukupi seluruh penduduk di kota tersebut, tersisa hanyalah puing-puing dan reruntuhan belaka. Dahulu istana yang terkenal tinggi, megah, mewah, indah panoramanya, sekarang pun tinggal puing-puing yang berserakan. Inilah sunnatullah di atas muka bumi. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 52. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِيَةً بِمَا ظَلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Artinya, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Artinya, saudara pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui ayat ini kita diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merenung, bertafakur, menilai diri kita sendiri, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita, bahwa semua ini minal muhal dawamul hal, mustahil sekali apabila keadaan itu tidak berubah. Kita bisa lihat proses penciptaan manusia. Manusia awal kali diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Akan tetapi apakah Allah biarkan manusia itu terus dalam keadaan lemah? Tidak. Allah jadikan dia kuat, makhluk yang memiliki kemampuan. Lalu kekuatan itu apakah terus? Tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya? Jawabannya juga tidak. Karena setelah manusia mengalami fase-fase kekuatan dan kemampuan, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita, bahwa semua ini minal muhal dawamul hal, mustahil sekali apabila keadaan itu tidak berubah. Kita bisa lihat proses penciptaan manusia. Manusia awal kali diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Akan tetapi apakah Allah biarkan manusia itu terus dalam keadaan lemah? Tidak. Allah jadikan dia kuat, makhluk yang memiliki kemampuan. Lalu kekuatan itu apakah terus? Tidak ada ujung dan tidak ada akhirnya? Jawabannya juga tidak. Karena setelah manusia mengalami fase-fase kekuatan dan kemampuan, Allah jadikan kembali dia lemah. Seperti itulah proses manusia. Tidak mungkin tidak. Seperti inilah hakikat manusia. Dimulai dari sesuatu yang lemah, diikuti dengan kekuatan sedikit demi sedikit, sampai pada puncak kekuatannya. Lalu perlahan demi perlahan, kekuatan itu akan menurun, melemah, melemah. Ketika manusia ar-rum, yahuwal alimul kabir. Sekarang pendengar radio dari salaf, marilah kita renungkan makna dari ayat yang telah saya bacakan ini. Allah menyatakan yang kurang lebih artinya demikian. Allah, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu itu sesudah kuat, lemah kembali. Dan beruban. Jadi tua renta. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui, lagi maha kuasa. Ini hakikat manusia. Terlahir dalam keadaan lemah. Janin, jabang bayi. Yang sangat menggantungkan kebutuhannya kepada orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia beranjak dewasa. Semakin lama semakin kuat tubuhnya. Kemampuannya di dalam berpikir, mendengar, melihat, dan bercakap terus tumbuh di dalam dirinya. Tapi apakah seperti itu? Terus menerus berproses. Proses menuju puncak kekuatan dan tidak berhenti? Oh tidak. Setelah mengalami puncak-puncak kekuatannya, puncak-puncak kemampuannya, pasti akan ada fase penurunan. Melemah. Dahulu mungkin kuat mengangkat beban 30 kilo, 50 kilo, bahkan 100 kilo. Tapi apakah akan terus bertahan sampai dia tua mampu mengangkat beban 100 kilo? Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Kita ingat kembali, sunnatullah adalah at-taghyir. Sunnatullah di atas muka bumi adalah at-taghyir, perubahan. Orang-orang yang dikatakan pintar, cerdas, cerdik cendekia, mungkin gelarnya berjudul, gelar-gelarnya tertata rapi di belakang namanya setiap kali disebut dalam setiap acara. Tapi apakah kepintaran dan kecerdasan manusia itu akan terus bertahan sampai dia meninggal dunia? Jawabannya tidak. Lihat saja para ulama. Ulama'ul hadis yang kekuatannya sangat luar biasa di dalam menghafal, mengingat, tersimpan kuat di dalam sanubari mereka sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukankah sebagian mereka mengalami ikhtilat di masa-masa akhir hidupnya? Hafalan yang kacau, tidak bisa lagi memisahkan antara riwayatnya dan riwayat orang lain. Ini dialami oleh para ulama. Para ulama yang cenderung lebih kuat, lebih mampu untuk menghadapi masa-masa pahit semacam ini dibandingkan manusia biasa. Tetapi tetap saja para ulama menulis kitab khusus tentang Al-Mukhtabitun. Para ulama yang mengalami ikhtilat di masa akhir hidupnya. Ikhtilat yang dimaksud di sini adalah penurunan kemampuan hifz, penurunan kemampuan untuk mengingat dan menghafal. Sehingga ketika manusia merasa ta'ajub, merasa berbangga, bahkan katakanlah dia sombong, karena dalam sekejap, dalam satu menit, dalam satu jam, dia punya kemampuan dan menghafal sekian. Satu hari 10 ayat, satu hari 20 ayat, satu hari 3 halaman, satu hari 4 halaman, satu hari sekian puluh hadis. Atau kalau kita berbicara tentang keumuman orang, mereka yang merasa berbangga karena dalam satu waktu tertentu dia mampu menghafal sekian banyak rumus, sekian banyak teori. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Suatu saat kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, kecerdasan dia akan turun sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya, sesuatu yang mudah dia hafalkan, sulit dia rasakan. Sampai pada akhirnya ketika dia merasa mengingat sesuatu yang selalu terulang-ulang sejak dia kecil, akhirnya dia lupakan juga karena pikun. Ini hakikat manusia. Miskin kaya, bahagia menderita, segenap pendengar radio dari salah yang menggunakan nomor radio itu tidak akan selamanya berlangsung. Pasti akan mengalami perubahan. Sebaliknya coba kita lihat orang-orang yang kecil, yang cilik katanya, berasal dari kasta rendah menurut bahasa mereka, dari kalangan rakyat kecil. Tapi pada sebuah kesempatan dia bisa menjadi pemimpin, bahkan menjadi raja. Kan seperti itu kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Orang yang mungkin secara nasab tidak terhitung, hartanya pun menurut pandangan orang hanya sekian. Tapi setelah berjalan hari, setelah bergulirnya tahun, kita dikejutkan oleh berita, oh si Fulan, dulu anak si penggembala kambing itu, sekarang telah menjadi seorang pejabat. Oh si Fulan, dulunya cuma anak tukang kayu, sekarang sudah jadi orang terkenal di Indonesia. Oh si Fulan, dulu di kelas siswa yang paling bodoh, nilainya paling berada di belakang, selalu merah, orang paling bodoh. Tapi ternyata 5 tahun, 10 tahun kemudian, kedudukannya naik di mata masyarakat. Ternyata dia sukses dan berhasil dalam satu bidang tertentu. Kita kenal si A, si B, si C, si D. Hidupnya melarat, menderita, sengsara, susah. Tapi tidak terasa, setelah beberapa waktu, kita melihat kenyataan, saya ini repot tenang. Repot enak. Repot mulia. Sering kita dengar seperti ini. Artinya, kejadian-kejadian dan peristiwa yang semacam ini, apakah tidak seharusnya kita ambil sebagai ibrah, pelajaran penting, bahwa memang benar di dalam kehidupan dunia ini, sangat tidak mungkin keadaan itu terus tetap dan tidak berubah, itu tidak mungkin. Saudara pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita sedikit membahas, mengupas sedikit saja tentang sekelompok orang, sejumlah kalangan yang telah Allah berikan hidayah untuk mereka mengenal apa itu Al-Qur'an, apa itu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka yang telah memilih manhaj salaf sebagai jalan hidupnya. Pertanyaan yang kita ajukan untuk mereka dan tentang mereka, mudah-mudahan kita pun termasuk di antara mereka yang cinta Al-Quran, cinta sunnah, dan cinta manhaj salaf. Marilah kita ajukan sebuah pertanyaan. Apakah ketika mereka memperjuangkan agama, menyerukan Al-Quran, Sunnah dan Manhaj Salaf, perjalanan itu kemudian lancar-lancar saja, lempeng, tidak ada lubang, tidak ada keronjalan, kata orang Solo seperti itu. Tidak ada belokan kanan kiri, tidak ada tikungan tajam, jalanan besar sepi, kita aja dengan kecepatan seberapa pun bisa begitu, kan tidak mungkin. Ini juga termasuk bagian dari minal mahal, dawamil har. Orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ingin beribadah di akhir zaman semacam ini, orang-orang yang ingin meniru dan meladani Rasulullah serta para sahabat serta pengikut mereka dengan baik, salah besar, tidak mungkin tanpa ujian, tidak mungkin tanpa cobaan, itu tidak mungkin. Ujian itu terus menerus. Sebelum kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas, sebelum kita berbicara tentang orang lain, mungkin kita bisa bercermin pada diri kita sendiri. Coba sejarahnya dari Salafi itu, kan begitu. Ingat-ingat lagi lah, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau barangkali di antara kita yang sudah mengenal salah ini sejak 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Coba di review back, diingat, diulang-ulang kembali, sambil matikan lampu di kamar sebelum tidur, ingat-ingat lagi, oh iya, ternyata perjuangan bagi Salafi itu wangi. Jadi Salafi itu ternyata juga berjalan yang panjang, cari sana, cari sini, ketemu sama tablik dikira baik, wah, cuma ngajak huruf tak, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ayat, nggak tahu sunnah, sudah disuruh jadi khatib penceramah. Oh, ternyata bukan ini, hati nggak tenang, pindah lagi ke tempatnya Pak Abu Bakar Ba'asyir. Tak aku ya, sampai sana semangat, tapi lama-lama nggak tenang juga. Setiap hari kok diajari benci, hidupnya dalam kebencian terus, benci pada pemerintah, benci pada aparat keamanan, hidupnya dalam ketakutan terus, nggak pernah tenang. Jangan-jangan digerebek polisi, jangan-jangan ditangkap jadi korban Densus 88. Hidup dalam ketakutan, gak ada ketenangan, ah bukan ini yang saya cari. Pindah sana lagi, pindah sini lagi. Setelah betul-betul ketemu dengan Salafi, satu-satu Salaf, alhamdulillah, ya ujian gak akan pernah berhenti. Orang tua menentang, yang sudah punya istri, istrinya gak setuju. Wah mas, pakai jenggot, orang rapi, resi, isim aku sama tangga. Cerita-cerita seperti ini sudah sering kita dengar. Belum lagi nanti masalah dengan tetangga, ini dan itu. Terus akan diuji. Gak akan selesai, gak akan ada selesainya ujian ini. Jadi kalau ditanya sampai kapan ujian ini, ya sampai mati. Ujian itu akan terus ada. Tentu hikmahnya besar. Tentu menentukan siapakah yang terbaik di antara manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti itu firman Allah dalam Al-Quran. Liyabluwakum. Allah akan menguji kalian. Allah akan memberikan cobaan-cobaan untuk kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Sebenarnya ujian di dunia, ujian itu dilakukan untuk mencari siapakah yang pantas mendapatkan nilai terbaik, peringkat yang tertinggi. kurang lebih sama dengan ujian yang Allah berikan untuk manusia dalam hal agama, dalam hal ad-din. Dan ujian-ujian semacam ini juga dialami oleh para nabi dan para rasul. Jangankan kita, orang-orang yang sangat tidak berharga ini, tidak mendapatkan para nabi dan para rasul. Dibandingkan para nabi dan para rasul. Mereka para nabi dan para rasul pun tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Agar derajat mereka semakin tinggi, semakin banyak ujian, semakin sering dicoba, sukses, berhasil melewati masa-masa yang paling sulit, nilainya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya semakin mulia. Nilai yang tinggi, derajat yang firdaus. Siap. Yang perlu diingat minal mahal, bawah mahal. Tidak mungkin kok. Tidak akan mungkin kita bisa tersenyum dan tertawa. Tersenyum, tertawa, bahagia. Pasti ada saat-saat seperti ini. Tinggal kita sabar ya. Kita mau apakah tidak. Menanti, menunggu saat-saat tersenyum seperti itu. Kalau saat-saat tersenyum pasti datang, pasti tiba, itu sudah janji Allah. Hanya terkadang kita yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, kemerungsung, arah kapan ini? Kok dulu kok gini terus? Kapan rampungnya? Minimal hal, bawa minimal hal. Tidak mungkin seperti itu. Insya Allah nanti orang-orang satu kampung akan mulai mendukung dia, bisa menerima keberadaannya. Walaupun itu bukan tujuan kita untuk beragama, mencari ridha manusia, bukan itu. Tapi kita berbicara kenyataan. Asalkan kita mau bersabar, kita semangat untuk menambah ilmu, sehingga kita semakin mengerti seperti apakah cara yang benar untuk menyampaikan dakwah ini ke masyarakat. Cara pendekatan-pendekatan yang besar itu bagaimana? Kan begitu. Kita bisa tunjukkan akhlak kita. Bahwa setelah jadi salafi itu, jadi lebih baik. Sering menolong tetangga, tetangganya sakit, kita yang pertama datang menjenguk. Tetangganya butuh bantuan, kita yang paling depan. Kan begitu. Kita aktif di kampung. Kita berbahasa dan bertutur kata yang sopan, yang baik. Kepada orang tua kita hormat, yang anak-anak kita sayang. Ini semua perintah agama untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu tidak akan lama. Saudara pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sunnatullah ini di dalam surat Yusuf. Allah berfirman, hatta لبستي أسر رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Allah sebutkan dalam ayat ini sunnatullah, kenyataan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Ingin berlari, ingin menghindari, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini sudah ketetapan dari Allah, Rabbil Alamin. Allah sebutkan santai-santai ketika para rasul itu sudah hampir berputus asa. Ini para nabi, para rasul. Mereka hampir putus asa, apalagi kita. Iman kita seberapa sih? Kalau ada jubur-juburan. Kekurangan dan kesalahan kita kan lebih banyak daripada apa kita perbuat. Kebaikan yang kita lakukan masih terlalu kecil. Itu pun kalau Allah terima. Nasallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Itu pun kalau Allah terima. Ini para nabi dan para rasul hampir putus asa. Bayangkan makhluk-makhluk terbaik yang memperoleh dunia langsung dari langit ketujuh, mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata mereka pun pernah mengalami hal yang sama, hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kuzibu, bahkan mereka sudah merasa yakin sudah dimustahkan, tidak ada harapan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini Allah mengatakan, ja'ahum nasruna, maka pertolongan dari kami pun datang untuk mereka. Ini hikmah, hikmah yang harus dipetik. Artinya, pertolongan dan kemudahan dari Allah itu akan semakin terasa manis, akan semakin terasa lezat, indah. Apabila pertolongan dari Allah, solusi jalan keluar makhraj yang Allah berikan itu, pada saat kita betul-betul sedang dalam keadaan jatuh mentalnya. Ketika kita dalam puncak keputusasaan, ketika kita dalam puncak-puncak kesedihan, nah ketika seperti itu solusi pertolongan dari Allah turun, akan terasa lebih nikmat, terasa lebih lezat, terasa lebih manis. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari para sejarah para nabi dan para rasul. Sehingga pertolongan dari Allah itu tidak datang dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita lapang, bahagia. Tidak. Ini sunnatullah. Sudah dalam keadaan terjepit, sempit, seakan-akan tidak ada jalan keluar, istilahnya sudah mati ide, mati gagasan, mati pikiran. Sudah betul-betul basah. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah akan turunkan pertolongan. Manis sekali. Allah juga sebutkan dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, ayat yang insyaAllah bagian besar diantara kita menghafalnya dengan baik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yufraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini juga sering kita dengar. Alif Lam Mim. Apakah orang-orang itu menyangka? Barangkali kita pun termasuk dari orang-orang itu. Apakah mereka menyangka kita menilai, menganggap kita akan dibiarkan oleh Allah mengucapkan dan menyatakan aman, kami beriman, kami pengikut sunnah Rasul, kami ini pengikut manhaj salaf, kami ini salafi ahlu sunnah. Terus dibiarkan begitu saja. Yahum la yustanin, tanpa ada ujian, tidak mungkin. Allah tidak sebutkan jawaban dari pertanyaan ini. Karena jawabannya jelas. Allah bertanya, apakah mereka menyangka dibiarkan begitu saja, nyatakan iman, iman, iman. Allah tidak sebutkan jawabannya, karena jawabannya pasti dan jelas. Tidak mungkin. Tetapi dalam ayat yang setelahnya Allah sebutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim sunnatullah. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah kami uji dengan banyak ujian dan cobaan. Ada salah satu hikmahnya. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Fala ya'lamu man lahu min sadaqati wa la ya'lamu man sadaqati." Agar ditentukan, agar bisa dipisahkan yang jujur siapa, yang dusta siapa, yang serius siapa, yang main-main siapa. Agar bisa dipisahkan, dibeda-bedakan. Ini yang solusi mengharap Allah dan yang tidak itu siapa. Kadang-kadang orang yang ingin menerapkan sunnah Rasulullah, ingin mencontoh salaf as-salih dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bicara dalam masyarakat, ketika dia dijemaah, diajak, dikucilkan, itu ujian dari Allah. Ini orang ini jujur atau dusta? Sungguh-sungguh atau main-main? Ketika dia mengamalkan sunnah Rasul, mengikuti manhaj salaf itu, apakah karena ikut ustaz? Atau karena ikut-ikutan teman-teman yang lain? Itu memang karena Allah. Itu salah satu hikmah dari ujian. Nanti kalau ustaznya jauh, kan ustaznya jauh, gak lihat, ya kalau orang awam lagi, atau ustaznya pergi, ditinggal, turun semangat lagi, kan begitu. Atau ketika dia ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijemaah dan diajak, dia tinggalkan sunnah Rasul itu. Oh, ternyata hanya seperti itu besarnya rasa cinta dia kepada sunnah Rasulullah. Karena omongan orang saja yang wajib di telinga, yang cuma sakit di hati aja, sebenarnya memberikan mazharat apa-apa. Gak ada kerugian yang ditimbulkan, cuma sakit hati tak, cuma itu aja. Akhirnya sunnah Rasul ditinggalkan. Cuma seperti itu aja. Maka saudara pendengar Radio Darussalam yang menemukan dan merahmati Allah, kenapa kita mesti kecil hati, sedih, kecewa, putus asa? Padahal yang kita rasakan ini masih belum seberapa dengan yang pernah dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Kata Nabi Muhammad Alaihissalam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah dan yang lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal anfal fal anfal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, fa'in kana dinihi salba ishtadda bala'uh, wa'in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasabi dinih, kama yabrahu al-bala'u bil'abdi hatta yatrikahu yamshi al-ardi ma'amuhu khatu'ah. Ini luar biasa sekali ucapan Nabi Muhammad SAW. Betul-betul menghibur. Ya, betul-betul menghibur sekali. Kalau kita renungkan makna yang terkandung dalam hadis ini, seolah-olah beban yang ada di pundak itu hilang, tidak berbekas. Itu kalau mau kita renungkan. Tapi marilah kita renungkan sebentar saja dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kata Nabi Muhammad SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, hamba yang paling berat ujiannya itu para nabi. Sekali lagi, hamba yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi ujian yang kita rasakan zaman itu masih terlalu ringan dibandingkan yang pernah dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Semal anzal wal anzal. Setelah itu ujian yang paling berat untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang semisal dengan nabi, sederajat dengan nabi, orang-orang yang ingin ikut dengan nabi, orang-orang yang ingin mencontoh nabi. Ujiannya seperti ini. Kata Nabi Muhammad, masing-masing akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agama yang dia punya. Tergantung kadar din, ad-din yang kita punya. Kalau din kita, agama kita kuat, teguh, kokoh, maka ujiannya akan semakin berat. Tapi kalau agama kita lembek, kata Nabi Muhammad, rukah, ya ujiannya sesuai dengan tingkat agama yang kita punya. Maka semakin dia kuat agamanya, semakin dia dekat dengan Allah, ujiannya semakin besar. Karena dengan ujian itu dia akan bersabar, dia akan semakin mendekat kepada Allah, mempersering dan memperbanyak doa, sehingga derajatnya semakin tinggi. Kata Nabi Muhammad di akhir hadis, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه قبله. Dan ujian itu akan terus dirasakan oleh seorang hamba. Allah akan biarkan dia berjalan di atas muka bumi ini dengan ujian demi ujian, ditimpa cobaan demi cobaan. Tapi kata Nabi Muhammad, ma'alaihi khathiyah, sampai akhirnya tidak ada satu pun titik kesalahan yang ditinggalkan. Pasti Allah ampuni. Artinya apa? Dengan ujian-ujian ini, Allah berkehendak untuk Allah menginginkan agar dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, gugur, terhapus. Saudara pendengar radio dari salaf yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia ini yang sering disebut ulama minamuhal dawamul hal. Jadi tidak mungkin, mustahil ya. Sangat mustahil sekali kalau keadaan itu tidak berubah-ubah. Ada saat-saatnya kita tertawa, bahagia. Tapi ada saat-saatnya nanti kita harus berduka. Sebaliknya pun seperti itu. Siapapun di antara kita yang saat ini sedang berduka, sedang bersedih, tidak mungkin kesedihan itu akan terus. Tidak mungkin duka itu selalu ada. Itu tidak mungkin. Nanti akan ada saatnya kita akan tersenyum, senang, bahagia. Itu sudah sunnatullah. Saudara pendengar radio dari salaf yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kisah tentang perjalanan sahabat Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, pimpinan dan tokoh Quraisy nomor satu ketika itu, yang melakukan perjalanan sampai ke kerajaan sebelah, menjumpai Raja Herakl, Heraklius. Abu Sufyan menceritakan untuk kita setelah beliau masuk Islam. Ketika melakukan perjalanan itu, beliau masih dalam para musyrik kafir. Berita kenabian Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan diri sebagai nabi dan rasul, jadi ternyata cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kerajaan Heraklius. Karena penasaran, mereka juga mengikut agama Nasrani zaman dahulu dan telah termaktub di dalam kitab suci mereka. Maka Heraklius pun memerintahkan agar para pedagang Arab yang berasal dari Mekah untuk dibawa menemui Heraklius. Jadi mengalirlah tanya jawab perbincangan antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Nah, dari sekian banyak materi tanya jawab ketika itu, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Kata Heraklius, tentu melalui penerjemahnya, "Fakaifa kana qitalukum iya?" Iya. Saudara pendengar Radio Salat yang dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Sempat terputus saat, tapi sesuai dengan materi kita, mengenal hal dalam hal. Nah, mungkin fasilitas gratis seperti ini terus menerus kayak telepon biasa. Ya, sudah gratis. Alhamdulillah. Jadi pembahasan kita tadi sampai di Heraklius. Heraklius mengandalkan pertanyaan, pakai kita lukum iya. Seperti apa kondisi keterangan di antara kalian dan mereka, para pengikut Muhammad itu? Anusufian jujur menjawab. Sebagai seorang tokoh Arab, orang Arab asli, pantang untuk berdusta. Kata Abu Sufyan, "Tentu al-harbi bainina wa bainahu sijal yanali minna wa manali minhu." Kata Abu Sufyan, "Al-harbi bainina wa bainahu sijal." Perang yang terjadi di antara kami dengan Muhammad itu sijal. Sijal itu artinya silih berganti. Dijelaskan oleh Abu Sufyan, "Yanali minhu wa manali minhu." Cabang dia yang menang, cabang kami juga yang menang. Ini sungguh berbeda. Tak mungkin menang terus. Tapi juga tak mungkin kalah terus. Walaupun dalam sejarah Islam sampai akhir masa tabi'in, Islam dikatakan selalu menang, bukan berarti tidak luput dari kekalahan-kekalahan yang bisa dikatakan kecil dalam kemenangan-kemenangan itu. Karena Nabi Muhammad sudah menjanjikan untuk generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in pasti akan menang. Itu janji Rasul. Seperti hadis yang saya tahu di Al Bukhari dan juga hadis-hadis yang lain. Tetapi bukan berarti umat Islam tidak mengalami kekalahan sama sekali, bukan. Justru dengan kekalahan itu umat Islam mengambil banyak pelajaran, seperti dalam kisah tentang Uhud misalnya. Akhirnya pelajaran penting yang bisa diambil oleh umat Islam sepanjang masa, jangan melakukan maksiat ketika sedang berperang, jangan melanggar perintah pimpinan, perintah atasan, karena itu akan menjadi sebab kekalahan. Ini kan hikmah kesalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali. Ini sudah menambah syariat kita sangat indah dan sangat mulia sekali. Saudara pendengar dari sana yang dimulai dengan berkati Allah sudah menyatakan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran. Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyam nudawwiruha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhadaa. Wallahu la yuhibbuz zalimin." Ayat ini sangat menunjukkan jiwa. Ayat-ayat ini sangat menghibur hati. Karena Allah melarang kita dalam ayat-ayat ini untuk bersedih, untuk merasa berkecil hati. Allah larang dalam ayat ini. Allah mengatakan, "Wala tahinu," jangan merasa kecil, jangan merasa hina, jangan merasa rendah. "Wala tahzanu," jangan sedih, kata Allah. Dilarang kita bersedih kepada Allah dalam ayat ini. Tidak boleh sedih. Apa sebabnya kita dilarang sedih, dilarang berkecil hati? Allah mengatakan, "Wa antumul a'lain," kalian itu lebih tinggi, lebih mulia. "In kuntum mu'minin," tapi syaratnya kalau kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan kecewa. Asalkan kita bisa mewujudkan iman semuanya di dalam kehidupan kita. Iman di dalam hati Anda, di dalam lisan pun kita pun demikian, iman itu terpancar dari lisan kita. Jadi gerak-gerak tingkah laku sikap kita pun seperti itu, iman itu terlihat jelas dan nyata. Nah kalau sudah seperti itu, kenapa harus bersedia? Kenapa harus berkecil hati? Jangan putus asa, jangan kecewa. Allah melarang lo. Wala tahzan wala tahzan. Kemudian Allah mengatakan, in yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithluh. Kalau kalian mengalami kekalahan, sebagian di antara kalian luka-luka dalam pertempuran, pertempuran Uhud ini, Allah mengatakan faqad massal qauma karhun mithluh. Yang merasakan seperti itu bukan cuma kalian saja. Musuh-musuh kalian pun merasakan yang sama. Mereka sedih karena ada di antara mereka yang mati. Mereka bersedih karena di antara mereka ada yang luka-luka. Mereka sedih karena di antara mereka ada juga yang tertangkap dan tertangkap. Sangat. Lalu Allah sebutkan dalam firman-Nya yang ini harus kita ingat. Wakilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Wakilkal ayyam mudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari di dunia, katanya, yang akan kami putarkan di antara manusia. Ada mereka di atas, kita di bawah, mereka di bawah, kita di atas. Itu sudah seperti itu, sudah demikian. Cuma ada bedanya. Kalian bersedih karena ada yang meninggal, ada yang terluka. Yang kalian rasakan pun mereka juga rasakan. Tapi ada pembedanya. Ini yang membedakan hamba yang beriman dengan yang tidak. Ketika menghadapi ujian. Ini harus kita ingat-ingat lagi. Allah mengatakan dalam ayat yang lain surat An-Nisa, "In takunu ta'lamun fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Ini yang membedakan antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Kalau kalian mengalami luka, sungguh mereka pun mengalami luka yang sama. Begitu kata Allah. Tetapi bedanya ya tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang tidak mereka harapkan. Ini kan pembedanya. Sama. Al-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini surat Ali Imran tadi, beliau mengatakan demikian. Wa min al-hukm fi dhalik anna hadhihi ad-dara yu'ti Allahu minha al-mu'mina wal-kafira والبر والفاجر فيداير الله الأيام بين الناس يوما لهذه الطائفة ويوما لطائفة أخرى لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. ما شاء الله. Penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengemaskan di dalam hati. Kata beliau, yang menyaksikan si walik. Dan di antara hikmah, hikmah ini, hikmah dari ayat yang disebutkan di atas tadi. Mari kita simak baik-baik apa yang beliau jelaskan ini. Kata beliau, kehidupan dunia ini, kehidupan dunia, Allah berikan untuk orang mukmin, Allah berikan untuk orang kafir. Bahkan tidak sedikit orang kafir yang lebih baik dibandingkan orang mukmin dalam hal dunianya, hartanya, misalnya kemampuannya, kebiasaannya, seperti itu. Yang berdoa yang fajir, kehidupan dunia ini juga Allah berikan untuk orang yang baik, orang yang jahat. Ini kehidupan dunia. Lalu Allah putar kehidupan dunia ini. Hari ini untuk yang sama hari ini untuk yang sama, hari ini yang untung si pulang, hari ini yang untung santuan, kalau hari ini yang untung saya, santuan yang terjadi. Itu sudah kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini akan berakhir, sifatnya fana, akan hancur. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja. Jangan tenang saja. Kalau di dalam kehidupan dunia ini, orang mukmin, orang kafir dalam urusan dunia sama. Orang jahat, orang baik juga sama. Tapi penampilannya nanti di hari akhirat. Orang-orang beriman akan berada secara matang sekian banget. Sehingga sebenarnya pendengar rasul dari salat yang dimiliki dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memang harus banyak-banyak bersabar menghadapi semua jenis perubahan yang terjadi di dunia ini, perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah hidup kita sendiri, dalam biografi kita masing-masing, yaitu harus dihadapi. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ini perubahan-perubahan di dunia ini. Kadang begini, kadang begitu. Hari ini, kemudian, besok, kemudian, telah kali lipat. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia ini, salah satu manfaatnya untuk menentukan siapakah di antara kita yang tegar, yang tabah, yang sabar, yang bersyukur, dan siapa pula di antara kita yang tidak seperti itu. Seorang penyair, mungkin sebagian kita juga sudah sering mendengar syair ini. Seorang penyair mengatakan, "Kana niyatun la bidda minha abang kata, wa la bidda an ta'tiya alaihi samaniyah. سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية بهن انقضت أعمار أولاد آدم فهل من رأى أحوالهم متساوية." Kata penyair itu, ada 8 hal, ada 8 kenyataan yang pasti akan dialami oleh seseorang. Dan kejelatan ini pasti akan dirasakan. Ada 8 hal. Yang pertama, surur, senang, bahagia. Yang kedua, wahamun, sedih, berduka. Yang ketiga, wajtimaun, percintaan, pertemuan, kebersamaan. Wafirtah, yang keempat, perpisahan. Yang kelima, wausrun, kesulitan. Yang keenam, kemudahan. Yang ketujuh, sakit. Yang kedelapan, sehat walafiat. Ini 8 hal yang pasti terjadi, pasti kita alami. Kata penyair di bait yang terakhir, "Bihun yang takut a'maru awladi adamu." Dengan 8 hal ini, manusia, anak-anak Adam itu akan menghabiskan umurnya. Fahal mandra'a ahwalahu mutasawiyah. Lalu apakah kita lihat keadaan orang itu sama? Kan berbeda. Ini sunnatullah, minal muhal bawa muhal. Ya kadang senang, ya harus merasakan sedih juga. Dan saat ini mungkin ada pendengar yang sedang bersedih, tidak masalah, yang sedang berduka, ya jangan sedih, jangan berduka. Nanti ada saatnya bahagia, ada saatnya tersenyum. Karena juga tidak lepas dari perpisahan dan perbedaan. Tidak mungkin si A dan si B itu satu kampung terus. Dari kecil sejak lahir sampai meninggal bareng tetanggaan. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat kenyataan kan seperti itu. Yang banjar orang mungkin banjar terus. Kan gitu. Ternyata pindah juga ke Solo. Itu sebetulnya Maka kita harus tegar, kita harus kuat. Kita harus siap menghadapi kenyataan ketika perpisahan itu ada. Tidak mungkin. Pasti ada perpisahan. Asalkan perpisahan dan pertemuan itu fillah walillah. Yang begitu. 8 hal yang disebutkan penyair ini bukan hanya sekedar disebutkan saja. Tapi kita juga harus mengetahui seperti apa cara menghadapi 8 kenyataan hidup ini. Harus di atas ini, di atas petunjuk dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Contoh dan lain secara besar. Kita ini tidak mungkin semuanya sulit. Sedikit-sedikit sulit, susah-susah-sulit. Susah kuadrat. Sulit yang ketiga, misalnya. Tidak mungkin. Pasti ada saat-saat yusrun. Inna ma'al usra usra. Kemudian siapa menda'ah dia? Kadang tidak sakit, kadang sehat. Tidak mungkin orang itu sehat terus. Dia sakit lah, meskipun kena mumet. Mumet ya, tertinggal-tinggal. Atau mumet kelas bawah, kelas ekonomi. Ada mumet yang kelas eksekutif, mumet kelas bisnis. Ada mumet yang berkelas-kelas, karena banyak-banyak mikir kelasnya. Ini kelihatan hal yang tidak mungkin bisa kita lihat. Senang, susah, perjumpaan, atau perpisahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada sakit, pasti ada sehat. Dan semua hal ini, subhanallah, dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jangan merasa baru dengan sulit pun merasakan. Bagaimana dia berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang sangat dekat dengan dia meninggal dunia. Istri beliau Khadijah, paman beliau Abu Talib, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, sahabat-sahabat terbaik beliau menjadi syuhada dalam perang Badar, syuhada dalam perang Uhud, syuhada dalam perang Ahzab, dan seterusnya. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah mengalami perpisahan karena kematian dengan putra beliau yang tercinta. Saya meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas menceritakan kami menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Sa'if, ayah susulan dari putra Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayah susulan Ibrahim, karena putra Nabi Muhammad bernama Ibrahim. Ketika itu Ibrahim sedang sakit. Ibrahim ibn Muhammad, Ibrahim putra Nabi Muhammad sedang sakit. Nabi Muhammad datang menjenguk, karena kebiasaan orang Arab ketika itu dititipkan susulannya kepada orang lain. Ketika mereka, yaitu para sahabat bersama Nabi Muhammad menemani masuk ke rumah Abu Sa'if, Nabi Muhammad kemudian menggendong Ibrahim alaihissalam. Fatabbalah Yashallah. Nabi Muhammad menggendong putranya Yashallah dengan penuh kasih sayang. Sayang seorang ayah kepada putra tercinta. Tidak berapa lama kemudian nafas Ibrahim pun berhenti. Ibrahim putra kandung Nabi Muhammad meninggal dunia. Kata Anas, faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taghrifan. Ketika melihat Ibrahim telah meninggal, ternyata kedua kelopak mata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencucurkan air mata. Nabi Muhammad menangis. Ini Nabi Muhammad, bukan orang lain. Nabi Muhammad menangis. Sampai-sampai sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman ibn Auf bertanya, ya anta ya Rasulullah. Sampai pun anda ya Rasulullah juga menangis. Heran Abdurrahman bin Auf. Rasulullah, manusia terbaik, hamba yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, hamba yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Menangis ketika diuji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitranya menanggung. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, tangisan ini merupakan rahmat, tanda cinta, tanda kasih sayang. Justru yang tidak bisa menangis itu yang berhubungan kasih sayangnya seperti apa. Kata Nabi Muhammad SAW setelah itu, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbina wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya air mata boleh menetes, hati juga boleh bersedih, tetapi kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang diridhoi oleh Allah Jalla. Jangan tasakhut, jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik, ucapkan kata-kata yang ibadah, doa. Kata Nabi Muhammad, wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Yang sungguh wahai Ibrahim, kalian sangat bersedih dengan kepergian. Nabi Muhammad SAW mengalami salah satu dari kenyataan-kenyataan hidup tadi. Nabi Muhammad SAW, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, tegar, tabah di dalam menjalani semua kenyataan yang ada di alam dunia ini. Kita pikirkan masing-masing bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Taala. Persiapkan amalan. Dalam keadaan sedih, tetap beramal. Ketika bahagia, tetap beramal. Ketika kita bersama-sama, beramal. Ketika kita harus dipisahkan, tetap tidak beramal. Ketika dalam keadaan susah, beramal. Dalam keadaan mudah, beramal. Dalam keadaan sakit, beramal. Dalam keadaan sehat, juga beramal. Ini rahasia di balik semua kenyataan hidup yang disebutkan dengan air di atas. Persiapkan amalan, karena amalan ini yang akan berguna dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Pilih amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Pilih amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal nanti. Iza mata bin Adam in kata'anhu amaluhu ilmu talas ikhlamu talas sadaqatan jariyatan al-umri yata'un dengan al-zaladin salifan lebih-lebih. Di antara amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir, ada tiga yang disebutkan nanti dalam hidup ini. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, tetapi yang disebutkan nanti dalam hidup ini ada tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak salih yang selalu mendapatkan kebaikan. Ini yang harus kita persiapkan. Amalan, ya, amalan yang harus kita siapkan. Kata Nabi dalam hadis Anas, muttafaqun alaih, yatba'ul mayyit thalathah, yarji'u ithnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluh wa maluh wa yabqa amaluh. Setiap orang yang meninggal ketika dia dibawa ke dalam kubur, ada tiga hal yang menyertainya. Dia kembali, satu tetap tinggal di mana. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, tidak akan menemani dia di dalam alam kubur. Tapi yang dia punya amalan. Kemudian langkah lain yang harus kita lakukan dalam menghadapi delapan kenyataan ini adalah seperti yang disampaikan dalam hadis, ta'arraf ilallahu firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Kenali Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Allah pun akan kenal dirimu ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Ini perintah dari Nabi Muhammad. Terus mendekat mengenal Allah dalam keadaan apapun, sehingga ketika kita membutuhkan Allah ada. Ketika kita memerlukan Allah selalu membantu. Begitu. Ini hal yang tidak boleh dilakukan. Yang memang ini terasa berat, susah, masalah selalu saja muncul. hilang satu serah datang dengan berdalam. Tapi dalam keadaan susah dan berat itulah justru kita semakin dekat dengan Allah. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami ujian, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menghadapi, tidak ingat saja barangkali itu dari beberapa waktu yang lalu mungkin kita senang, kita bahagia, yang terlalu tersesat. Rezekinya Masya Allah, dagangnya juga matangnya cepat habis. Beberapa bulan lalu, jadi pas ketika muncul itu satu hari kok satu mata pun gak ada yang disobek misalkan. Nah itu kan tegar, tetap senang. Barangkali ini kurangnya wakil dari Allah ini dalamnya nama balas. Dengan juga mungkin sesekali kita perlu membaca surat At-Talaq. Ya, surat At-Talaq. Sebuah surat di dalam Juz 28, Juz Qadsani'ah. Surat At-Talaq itu subhanallah. Sudah kalau kita baca dari ayat terakhir, ayat pertama dan ayat terakhir. Yang memang isinya tentang kebanyakan ayat-ayat tentang kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga. Tentang talak, hak manusia, iddahnya wanita yang talak, iddahnya wanita yang ini dan itu. Masalah keluarga. Tapi kehidupan dunia ini justru dimulai dari keluarga. Yang paling kecil itu keluarga. Kalau kita sukses di dalam keluarga, kita bisa memperluasnya nanti itu bertetangga, bermasyarakat, seterusnya sampai bernegara. Tidak kita renungkan surat At-Talaq. Di situ dalam surat At-Talaq disebutkan masalah-masalah yang muncul dalam keluarga itu seperti apa? Konflik misalnya, perceraian, persesuaian, dan juga masalah-masalah itu. Coba perhatikan berapa banyak ayat yang Allah di situ menghibur umat Islam kaum beriman, kaum beriman. Yang melihat takdirlah hanya jadilah makhluknya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki untuk dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah katakan juga yang melihat tawakal Allah bahwa hasbi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah sebagai pencukupnya. Allah sebutkan saya ja'alallahu ba'da usrin yusra la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah tidak akan memberikan beban untuk tiap-tiap jiwa sesuai kecuali dengan sesuai kemampuan. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Setelah itu Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Ayat-ayat di dalam surat At-Talaq ini Masya Allah. Ya, suaminya membaca, istrinya yang menerjemahkan. Kan enak sebenarnya. Nanti ayat yang kedua, istrinya yang membaca, suaminya yang menerjemahkan. Kemudian hingga akhir. Sesekali waktu. Untuk semua melakukan ibadah, menghilangkan penat pikiran. Pikirannya ada lupaan dan sebagainya. Maka saudara pendengar ibadah dari sholat yang menyebabkan jadi kesimpulannya tentang memang karena ini terasa berat dan susah masalah selalu saja muncul dan saya dapat membandingkan yang satu sering saja untuk berdalam gitu. Ya saya dapat yang antara kita yang ingin benar-benar istiqamah di atas Islam yang ingin mengenalkan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salafus saleh, apapun ujian yang kita rasakan, apapun kesulitan yang kita alami, seperti apapun jenis kesedihan yang kita rasakan dalam dunia ini, apapun beratnya, kita ingat kembali hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tarawih hadis dalam sunnah hadis Anas, "Wa yu'ta bi asyaddi an-nas bi'san fi dunya min ahli jannah. Fa yusrahu sabratan fil jannah. Fa yuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita bi'san qat? وهل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Hadirnya bersama dengan dia. Kata Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Apa yang didatangkan? Orang yang paling susah hidupnya di dunia ini. Orang yang paling menderita, orang yang paling sengsara, orang yang paling banyak masalahnya. Orang yang punya kriteria semacam ini yang paling susah. Orang yang paling susah ini. Orang paling susah ini, orang paling susah sedunia, gitu. Predikatnya, orang yang paling susah sedunia itu didatangkan pada orang ini. Tetapi orang itu tergolong ahli jannah, tergolong ahli jannah, orang yang masuk surga. Kata Nabi Muhammad, kalis bahwa sahabatan fil jannah, dia dikulit sekali saja di dalam surga, dimasukkan sebentar, segera langsung dikeluarkan. Sekejap, sesaat. Jangan bicara jam. Sebentar sekali. Ini orang yang terus hidupnya di dunia. Setelah memasukkan sesaat ke dalam surga, dikeluarkan kembali, lalu dia ditanya, anak Adam. Dia punya Adam. Anak Adam. Apakah kamu pernah merasakan susah? Sekali saja. Apakah kamu pernah merasakan sengsara? Orang itu menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Ya Allah, percaya dengan orang itu. Tidak pernah saya merasakan susah. Tidak pernah saya melihat kehidupan yang sengsara. Luar biasa, subhanallah. Maka kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan berdoa kepada Allah. Jadi apapun kesusahan, kesulitan, dan semua beban hati, beban pikiran, beban badan ini. Asalkan kita bertemu dengan Allah dengan membawa iman, membawa tauhid. Jangankan hidup selama-lamanya di surga. Sesaat saja di dalam surga. Itu sudah menghapus semua. Bentuk, menghapus semua bentuk penderitaan, menghapus semua bentuk kesusahan yang pernah dialami di dunia. Ini hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Maka saudara pendengar Nabi dari salat yang menyatakan Nabi Muhammad Anas bin Malik riwayat. Saat ini di Yaman atau di Dalam Tajar sekitar 3-10 sekarang jam 2-4 kita tetap saja berteman kali ini dengan doa kata kata malam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan at-tabat untuk kita agar kita istiqamah di jalannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendapat husnul khatimah akhir kehidupan yang baik dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah akhir kehidupan yang buruk. Kita meminta kepada Allah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dari surat Al-Isra setiap sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman, siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku penuhi permintaan. Siapa yang meminta ampun akan aku ampuni dia. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan di dunia ini betul-betul karena Allah, karena rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Demikian juga kita meminta ampun kepada Allah karena apapun yang kita rasakan di dunia ini, baik buruknya, susah, bahagianya, itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Laha ma'kasabat wa alaiha ma'kasabat. Kebaikanlah untuk kita sendiri, keburukanlah kembali juga untuk kita sendiri. Seperti itu. Allah alam salat. Mudah-mudahan kajian live dari Damar untuk yang ketiga kali ini bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat atas aktivitasnya pas sejak saat acara itu kembali, sebagai aktivitas yang terlihat ibadah, ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan pada kita, dan kita luas-luaskan jiwa kita, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, catat kita sebagai hamba-hamba yang selalu mengingatnya, yang lebih a'lam besar, dan secara pribadi, saya ucapkan jazah dengan Allah khairin untuk seluruh kru radio dari Salaf 88.2 FM atas pujukannya, ramainya, dan juga terangannya sehingga acara seperti ini alhamdulillah bisa berlangsung dengan baik dan benar. Dan Allah yang sehat, sampaikan salam saya untuk dukungan yang lain. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sama Ustaz. Lanjut. Nah, ditutup dulu, setelah itu kita lanjut ngobrol, sudah boleh, saya. Demikian tadi pada pendengar sekalian, telah kita simak bersama kajian ataupun tausiah yang kami sampaikan langsung dari Damar Yaman bersama Ustaz Abu Nasir Mukhtar bin Rifai Hafidhullah Ta'ala dengan judul Tidak Selamanya Bergelombang, sebuah sisi kehidupan yang sempat terlupakan. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dari apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan kedua di pagi hari ini, tanggal 15 September 2013. Dari studio kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abu Nasir Mukhtar bin Rifai yang telah menyampaikan tausiahnya dan menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang setimpal dari balasan yang telah dari apa yang telah beliau sampaikan pada kita semua di pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pendengar setia Radio Salaf untuk mengikuti acara-acara dari kami berikut ini. Dari situ kami semua selamat mengikuti dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.